Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Walladhi amarana bittiba'i millati Ibrahima hanifa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, asatid, para sesepuh ingkang dipun taklimaken jabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, bapak-bapak dari TNI dan Polri ingkang kita hormati, para kadang, para sedulur saking persaudaraan Setia Hati Teratai ingkang kita tresnani, kita banggaaken, PAC GP Ansor bersama sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, yang keren, luar biasa. Sohibil Hajah Mas Supriyatno bersama istri dan keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula kangeni lan insyaallah nggih kangen kalih kula. Panjenengan sering kepireng dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artine nek sliramu kabeh gelem syukur, nek sliramu kabeh pinter syukur, mongko nikmat-nikmat sing tak paringno nang sliramu kabeh bakal tak tambahi, terus tak tambahi. Tapi nek sliramu do kufur, gak gelem syukur, gak pinter syukur, siap-siapo titenono entenono kopine. Siap-siapo titenono entenono sak temene siksaku banget ngelarakaken. Nah, kula yakin panjenengan sedaya urip niki kepingin nikmate tambah, tambah, terus tambah. Nggih napa nggih? Lek panjenengan kepingin nikmat iku terus tambah, carane syukur dateng Gusti Allah. Pokok gelem syukur ten Allah, tur syukure bener. mesti nikmat niku ditambah terus kalih Allah. Wong niku janjine Gusti Allah. Cuma kula sampeyan kudu ngerti. Syukur nang Gusti Allah ping pira ae. Syukur nang Gusti Allah sak pira ae. Syukur nang Allah model ya apa ae. Gak kira diterima Allah selagine kula sampeyan gak gelem matur suwun nang padha menungsone. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing gak gelem matur suwun nang padha menungsae, wong iku dianggep gak syukur nang Gusti Allah. Artine nek kula sampeyan gak gelem matur suwun nang padha menungsae, syukure nang Gusti Allah gak diterima, syukure nang Gusti Allah ditolak. Sebabe napa? Ngeten para jamaah. Gusti Allah iku sering maringi nikmat nang kula sampeyan dilewatno wong liya. Asline nikmat iku kanggo kula sampeyan, cuma gak langsung dikekno kula sampeyan, tapi dilewatno wong liya. Mulane kula sampeyan ya kudu matur suwun nang Gusti Allah, ya kudu matur suwun nang gone wong sing dadi lantaran kenikmatan kula sampeyan saking Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada dua orang yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Ada dua orang yang oleh Allah sering dijadikan sarana dan lantaran kenikmatan buat kita. Nang donya iki ana wong loro sing gawedi manfaate kangge kula sampean. Ana wong loro sing ngambek Gusti Allah sering didadekno lantaran kenikmatan kanggo kula sampean. Pertama, wong tuwa. Kedua, guru. Loro iki wong tuwa ambek guru gedhe manfaate kangge kehidupan kula panjenengan. Wong tuwa ambek guru iku sering didadekno Gusti Allah sebagai lantaran kenikmatan kangge kula sampean. Ayo diangen-angen. Kula sampean ki asale gak ono. Terus ana nang donya. Iki lantarane wong tuwa. Nggih napa nggih? Ayo, napa tiyang mriki wonten sing meletek teko watu? Napa wonten tiyang mriki sing ceblok ke langit? Apa mara bejudus ronges-ronges kecepet pring? Sedaya wonten ten donya niki lantaran wong tuwa. Nggih napa nggih? Kula sampeyan ki asale bodoh terus malih dadi pinter. Asale gak weruh malih dadi weruh. Asale gak ngerti malih dadi ngerti. Iku lantarane ilmu sing disampekno guru. Nggih napa mboten? Ayo saiki diurut. Niki nek dipikir cara akal nggih cocok. Wong tuwa. Kula sampeyan ki asale teko Gusti Allah. Didekek nang donya dalane lewat wong tuwa. Kok gak pati ngrungokno ketoke yo. Jarene sing mburi, "Lah ngono lho ngade ketok gantenge ngono." Ngapunten, ngapunten. Kula sampean ki asale teko Gusti Allah. Didekek nang donya dalane wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis nang donya. Mulane lek pengen isok sambung nang Gusti Allah kudu lewat dalane sinten dalane? Wong tuwa. Dadi wong tuwa iku dalan menuju ridha Allah. Wong tua iku dalan. Lah arane dalan kudu diliwati nek sampeyan pengin tekan tujuan. Mbah dalan niku apik, mbah dalan niku elek, kudu diliwati lek sampeyan pengin tekan nggon. Pengen tekan gon, pengen tekan tujuan, gak gelem ngliwati dalane. Saged tekan gen apa mboten? Saged tekan tujuan apa mboten? Mangkane lek pengen tekan gon, pengen tekan tujuan, dalan kudu diliwati. Mbuh dalan niku apik, mbuh dalan niku rusak. Lah wong tuwa iku dalan kula sampeyan supaya tekan tujuan ridane Allah. Mangkane wong tuwa iku mbuh apik, mbuh elek kudu diliwati. Wong tua iku mbuh nyenengno, mbuh mangkelno, wong iku dalan. Aja atik dipikir. Halo. Wong tua iki lho mbuh nyenengno, mbuh mangkelno, wis aja dipikir iku dalan. Liwatono, apiono, senengno, mulyakno, bahagiakno. Anak gelem nyenengno wong tua, mulyakno wong tua, mesti siji uripe enak, loro anak turune api-api akhlake. Amin Allahumma. Nah, kula yakin kabeh sing teko nang kene iki kepingin duwe anak apik. Nggih napa nggih? Walaupun wong tuane gak pati apik, iku kepingin duwe anak apik. Kula sering matur, maling gak ono sing duwe cita-cita anake dadi maling. Masa ana maling ngudang anake lanang, nak cepet gede ya nak, mending genteni bapak. Bapak iki maling sukses nak, wis mlebu metu penjara ping 4 likur. Kon meniku kudu iso dadi rampok, gak ana. Masih ya bapakne maling lho kepingin anake dadi kiai, leh ngudang ya, nak meneng lek gede dadi kiai ya nak kaya Anwar Zahid iku lho. Enak iku ceramah sak jam hasilnya wis ketok nak. Wis nakal-nakale wong wedok gak kepingin duwe anak wedok nakal kaya ibune. Nek ngutang ya nak, meneh kon dadi opunyai ya nak, aja kaya ibu, ibu wis kadung legrek, ibu iku wis kadung nyenyek nak. Nak kon meneh kudu iso dadi bunyai, nggo nebus dosane ibu. Ngono. Mosok ana wong wedok nakal ngudang anake wedok kok cepet gede ya nak, meneh kon kudu luwih laris teko ibu. Ibu iki nang nggon iki primadona nak, suwengi iso ngandhengno manuk selawe. Kon meneh paling gak suwengi kudu iso ngandhengno manuk 50 gak ono ngono. Kabeh kepengin duwe anak sing apik, nggih napa nggih? Nah, saiki sampean tak kandhani rungokno. Anak iso dadi apik iku sing nyetel Gusti Allah. Sing saged program anak dadi apik niku Gusti Allah. Wong tuwa iku gak iso nyetel anak dadi apik. Guru itu gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Kiai niku lho gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Mulane aja kaget ana anak di sekolah no, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK, SD sampai kuliah S1, S2, S3 tapi tetap nakal. Enten apa mboten? Anak di sekolah no gak karo-karuan, asale nakal, mari di sekolah no totok ndi-ndi tetep nakal, ya cuma tulisane munda apik ngono ae. Ancene guru iku gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Kiai nggih mboten saged. Ono anak nakal di pondokno nang gone kiai sampe 12 tahun mulih tetep nakal. Yono ngono iku, ya cuma awake rodok merecet ngono ae. Mergo ancen kiai ku gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Kok terima kiai? Kanjeng Nabi niku lho nate nuturi keluargane piyambak mboten digatekno. Kanjeng Nabi nate nasihati pamane dhewe sing namine Abu Thalib dikengken iman, ngono iku gak hasil. Kanjeng Nabi kepengin ngerubah pamane dhewe sing jenenge Abu Thalib dadi teko kafir dadi iman, mboten saged. Kanjeng Nabi susah, sedih sampai nangis. Akhirnya dihibur karo Gusti Allah. Muhammad, aja sedih, aja susah. tugasmu iku cuma nyampekno, tugasmu iku cuma ngandani, nuturi, nasihati, ngelingno. Sing maringi hidayah aku. Sing iso ngerubah wong elek dadi apik cuma aku. Awakmu gak iso ngerubah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sak temene awakmu gak bakal iso ngekeki pituduh nanggone wong sing mbok senengi. Sing iso ngekeki pituduh mung Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. No. Kiai yo ngono. Ana kiai ngaji, ceramah, tugase yo mok nyampekno, ngandari, ngelingno. Mboten saged mahamno, sing saged mahamno namung Gusti Allah. Mulane umpama ten mriki enten sing mboten paham keterangan kula, kula nggih mboten sedih, biasa. Ancen kula mboten saged mahamno, ana kok sing ket mau metenteng. Tapi gak mudeng. Wonge nggih kodhong rupane ireng. Karena dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, tapi dia terpesona memandang wajah aku. Tak baleni. Wong tuwa, guru, kiai niku mboten saged ngerubah anak nakal dadi apik. Sing saged ngerubah namung Gusti Allah. Wancene menungso ki asline ngono gak iso apa? Ayo nyaut ta Bu. Sing melu nyaut tak dongakno rong dina ngkas rejekine lancar. Semangate nek rejeki. Ya wis, sing gak melu nyaut mati dhisik. Mati ndableke. Ayo nyaut. Menungso iku asline gak iso apa? Sebab kabeh kuasane Gusti menungso iku asline gak duwe apa mergo kabeh kagungane Gusti la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sumingkir ngedohi maksiat dan perbuatan jahat, ora ana kekuatan ngelakoni ibadah dan kebaikan kecuali dengan pertolongane Gusti Allah. Menungso niku asline gak iso apa-apa. Lamun iso apa-apa iku ancene disakno karo Gusti Allah. Bu, ngapunten kula sering matur. Menungso iku kaya kabel nglewer. Gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa, wong kabel nglewer, nglimpruk. Gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho, kabel kok iso ndadekno lampu murup? Iku mergo nyambung nang setrum. Paham? Umpama gak nyambung nang setrum, yo gak iso ndadekno lampu murup. Wong desa apa iki? Pohrejo. Wong Pohrejo ki koyok salon iki lho, koyok salon. Gelimbung, gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho salon kok metu suarane mergo nyambung nang set. Jawab, mergo nyambung nang. Ya koyok TV barang ngono ku lho, gelimbang, gelimbung, gletak, gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho TV kok metu gambare, metu suarane mergo nyambung nang. Menungso yo ngono, wong Pohrejo ki yo ngono, gak duwe kekuatan apa-apa, gak iso apa-apa. Mangkane lek pengen iso apa-apa, kudu gelem nyambung nang setrum. Iki engko salah paham, aku pengen iso apa-apa tak nyambung nang setrum. Yo garing. Nyambung nang Maha Setrum, yaiku Gusti Allah. Sampean tak kei bukti ya, lek menungso iku asli gak iso apa-apa. Tak kei bukti. Umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa, iku dokter. Mergo dokter iku sing paling ngerti penyakit lan weruh obate. Nggih napa nggih? Umpama menungso iku iso wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Mergo dokter iku weruh penyakit, weruh obate. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. No, ono dokter spesialis kulit gudiken. Jadi mereka pasien yang ambek kukur-kukur gitar. Mbok dokter, mbok tukang gitar. Ono kok dokter spesialis mata yo belen ra waras-waras. Ngono lho. Umpama menungso iku iso uang yang kelambinnya paling api, iku penjahit. Tapi nyatane, penjahit malah kelambinnya elek-elek. Soalnya yang api didol. Ayo lek tanggomu, ada orang wedok yang jadi penjahit. Tonton, nganggo kelambi senengane daster sampai kalungan meteran. Kelumbrak, kelumbrak, adik dasternya wis rodok ngebir sisan. Incere bokongi bolong, nanti katoke ketok. Kelambinnya tambah elek-elek. Deh. Umpama menungso iku iso omah sing paling apik iku omahe tukang. Mergo tukang iku pinter gawe omah wong macem-macem modele, macem-macem tipe. Tapi titenono tanggamu bae ana sing dadi tukang, omahe rata-rata urung dadi. Tukang iki rata-rata omahe gak dadi-dadi. Lho nggih napa nggih? Nggih, kok bojone tukang ngeklek. Iku bukti lek menungso iku gak iso. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Mergo zahire guru ya iso minterno anake wong to. Ya umpama menungso iso, anake guru iku pinter-pinter, tapi nyatane enggak. Kadang ngono anake guru sekolah peringkatai sejumlah muridnya. Muridnya patang puluh loro, dekne yo peringkat petang puluh loro. Ngono kok muridnya petang puluh walu, dekne yo peringkat petang puluh walu. Padahal anake guru. Mulane kiai-kiai niku rata-rata putra-putrine dipondhokno ten gene kiai liya. Soale kiyaine gak iso ngulangi anake dhewe. Diulangi dhewe iki yo cuma dasar-dasar ngono ae. Lek wis mari mesti dibudalno nang pondok liya, kon ngulang kiai liya. Soale sadar gak iso mulangi anake dhewe, termasuk aku. Lho nggih to, kula niku kulino bengak-bengok ten pundi-pundi. Kon ngulangi anake dhewe gak sanggup, gak iso. Mulane anakku begitu lulus SD tak pondokno. Ten griya nggih enten pondok, enten sekolahan. Tapi aku sadar, umpama anakku mondok ndok omahe dhewe, sekolah ndok omahe dhewe, gak dadi wong. Soale misale anakku ndablek, anakku nakal, ustad-ustade gak kira wani nuturi. Ustad endi wani nuturi anake kiyaine? Ora ngira wani, mergo nanggone pondoke ana departemen tertinggi sing paling diwedeni, namanya departemen kualat. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku asline gak iso apa-apa, gak duwe apa. Lho lah gak nyaut, gak duwe apa? Gak duwe apa-apa. Lah umpama menungso ki duwe apa-apa, sampai mati yo donyane katut. Niku bukti lek menungso gak duwe apa-apa, mati donyane ora ana sing katut. Temer cara mriki enten. Mayat mlebu kuburan terus dikatuti kulkas lemari bareng. Mboten to? Langke wong bakul helm-helme akeh mati ora ana sing heleman kok. Menungso kuwi asline gak duwe apa-apa. Mangkane lek urip sampean kepingin tentrem, jangan pernah merasa memiliki apapun. Tak baleni. Nek uripe sampeyan kepingin tentrem, pengin bahagia, jangan pernah merasa memiliki apapun. Orang yang merasa memiliki, suatu ketika pasti akan kecewa. suatu ketika pasti akan bersedih. Kenapa? Sebab dia kehilangan. Uang ini adik rumong senduwe, suatu saat mesti kecewa, mesti susah. Nopo o, mergo mesti kelangan. Lah kalau enggak merasa memiliki, gak bakal susah, gak bakal sedih. Soalnya gak tahu kelangan. Kelangan nopo, enggak gablek apa-apa. Makanya sering kalau sampai nonton pundi-pundi, nek pengen tentrem, jadikan rumus tukang parkir dalam kehidupanmu. Tonton tukang parkir yuk bu, dikirimi mobil wakeh merek yang api-api, regane larang-larang. Nunggu tukang parkir yora tau rumongso bangga, yora kadek pamer, yora kadek sombong, biasa. Paling nyomot ditoto. Nah, engko mobil dicukuk sampai resi, yora sedih. Cukup-cukupan. Oh no, tukang parkir mobil dicukuk nanti ganduli. Eh, aja tiga wo. Enggak ono. Kenapa? Sebab tukang parkir enggak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Dititipi kok pamer, pantes napa mboten? Ya gak pantes, wong ra melok duwe cuma dititipi. Misale, sampean tak titipi mobil, misale kan mobilku ya rada apik. Misale aku kate pengajian, terus dalane iku nyelempet. Kene lak wis nyelempet ta, tapi sik luwih nyelempet meneh. Desa iki lak wis nyelempet sih. Nah, gak apa-apa, wong seneng sing nyelempet-nyelempet kok. Malah sing digolek ya sing nyelempet-nyelempet ngono iku. Dalane cuwile, gak sedeng dilewati mobil. Mari ngono terus aku titip, "Bu, kula nderek titip mobil kula niki nggo, Bu." Nggih, bareng aku berangkat kok. "Ya, mobil." Seneng dipamerno, "Mbak, iki lho mobilku." Po pamer-pamerno. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Titipan kok dipamerno. Titipan yo gak oleh disombongno. Halo. Titipan disombongno, gak melu duwe. Ngapunten. Pangkat, jabatan, kedudukan, titipan, ojo disombongno. Ana wong dititipi pangkat nang sombong. Wonten mboten? Ana, aku ngerti wonge. Aku ya ora jenenge Raja Fir'aun. Mulane lek enek wong dititipi pangkat jabatan kok sombong, berarti bolone raja. Iya kok pangkate dhuwur. Melaku ning ndangak ambek ndegek. Ora kena kesenggol wong, padahal pangkate lagi wakil ketua RT. Masya Allah. Melakuin ndawang, senggol wong ngawur kon gak roh aku iki sapa. Lagi dadi wakil ketua RT wis lali ambek awake dhewe. Tak pantes. Donya nggih titipan. Mun dititipi donya rada akeh titik sombong. Enten apa mboten? Enten, aku yang ngerti jenenge. Korun. Mulane lek enek wong sugih titik kok sombong, berarti anak buahe Korun. Gak pantes. Nomor loro, titipan iku kudu diramut sing apik. Lek atik gak diramut, sing titip mesti mangkel. Taman misale nang pasar, sepeda motoran. Bareng tutuk pasar, yo gak mungkin kan sepeda motor digo mlebu nang pasar, sampean titipno nang penitipan, sampean titipno. Wes, sampean blonjo. Mari blonjo, balik kate njokok sepeda. Lah kok rusak? Spione pecah. Bempere remuk. Kabele pedot kabeh. Sampean mangkel napa mboten kira-kira? Mangkel. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, anak niku nggih titipan teko Gusti Allah. Ramuten sing apik aja sampe rusak. Lah nek titipan rupa anak iku rusak, Gusti Allah sing nitip, mangkel napa mboten kira-kira? Mangkel napa mboten kira-kira? Lah sampean dititipi anak telu kok mbok rusak kabeh. Ayo. Anak sing mbarep penggaweane eh. Nah, sing nomor loro sik umur 14 tahun wis kewentil gondoli rondo. Ora usah guyu. Monggo. Nggih, alhamdulillah. Marhaban. Monggo. Alhamdulillah dirawuhi pendiri, pimpinan dan pengasuh pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai. Monggo. Wes aja nyawang kuwi, jelas ganteng kuwi timbang aku. Ganteng kuwi. Wes tak aku mudun tak ganti kuwi ta. Enggak apa-apa mulih banser terno mulih maneh aku. Terno mulih ae. Timbangane gak direken kok. Eh, nek roh wong lanang ganteng matamu ngono kuwi. Gasak pisan no. Sing diundang no kene ku aku. Iya lapo tek rene bareng. Barang aku kelem yo gara-gara ngono. Kuwi matamu nek roh wong ganteng ngono iki. Wis nyawang aku. Pokoke sing nyawang merono tak dongakno kero gak balik-balik. Wis. Diterusno ta gak? Menungso niku asline gak iso. Nggih? Nah, mulane sampean lek duwe anak nakal, ojo ditutuki. Anak nakal niku gak mergo kurang tutukan. Anggitmu anak nakal iki mergo kurang tutukan. Bu. Sampeyan wis elek duwe anak nakal, terus anak sampean niku sampean tutuki, nakale waras napa mboten? Lah iya kok sampean lakoni. Woi, mana? Iku sik nyawang rono. La haula wala quwata illa billah. Titen ana meneh kira kon. Gak iso bali. Anak nakal iku mergo durung oleh hidayahe Gusti. Saman gak iso ngrubah anak nakal dadi apik. Ibu, saman misale duwe bojo ndablek, ojo dicelatu. Bojo ndablek iku gak mergo kurang celatuan. Saman dibojo ndablek terus saman celatu, ndableke waras napa mboten? Tambah dadi bojo ndablek iku mergo durung oleh hidayahe Gusti Allah. Anak nakal, bojo ndablek, sampean gak iso ngerubah, sing iso ngerubah Gusti Allah. Makane tak baleni, anak nakal ojo ditutuki, ojo diajar, jangan dipukuli, jangan dihajar, jangan dimarah-marahi. Bojo ndablek ojo dicelatu. Iku cara HP ngono durung oleh sinyal. Wah, HP nek gak oleh sinyal, saged didamel apa mboten? Ya gak iso, wong gak ono sinyale. Cara HP ngono durung oleh sinyal, gak kena digawe. Ono HP gak ono sinyale, cek kena digawe terus diobat abitno. Metu sinyale napa mboten? Ya gak metu, apa maneh mbok tutuki. Oh, HP kok gak metu sinyale. Tambah remuk, tambah legrek. Lah anakmu nakal kok mbok obat abitno? Anakmu nakal kok mbok tutuki, malah rusak. Terus carane ya apa cek kena digawe? Ya gelekno sinyal. Mulane bojomu ndablek ngono iku, Bu, durung oleh sinyal. Golekno sinyal. Nek bengi ngono lho nang goleki sinyal. Grayang-grayang ngono. Lapo sih tangane kok grayang-grayang goleki sinyal? Lapo kok kudu bengi-bengi lek goleki sinyal? Gampang nyaute, gampang nyetrume lek bengi ku. Sopo sing duwe sinyal? Gusti Allah. Bu. Nek bengi ngono lho, sama nang ya Allah Gusti. Bapakne Yanti niki lho Gusti. Kula mboten saged nuturi Gusti. Omongan kula mboten digatekne. Kula pasrah jenengan Gusti. Jenengan dandosi ingon-ingon kula nggih Gusti. Mbah lanangan napa niku Gusti? Kula mboten sanggup. Kok digarap karo Gusti? Beres nek sing garap Gusti Allah. Ngono. Aja mbok celathu ae. Enggak kok kadang-kadang. Wong lanang ndablek lagek teko omah, mlebu cret, tepak iki teko, tepak iki teko. Duwe wis entek. Aja plong-plong kaya. Meh, kene duwe, kene. Lha geki lak wis bar takek entek. kaya Rara saiki iki apa-apa mundak. Jajal to piye sampeyan nyeblonyo nang gane pasar. Duwe sakmene iki aku dadi wong wedok enek nyukup-nyukup ora karo-karoan tak irit-irit. Ngene iki utang nang gane toko ngarepku niku ya urung lunas. Kowe dadi wong lanang ya aja ngono to wong wedok mbok kalah-kalahan. Jenenge rumah tangga mulane nek nang apa-apa kudu rundengan musyawarah. Ki nane kaya penjukur sawah kaya gelang kok tak coplok didol. Lah aku kurang ngalah piye ambek wong lanang. Akhire sing lanang karek ketapet urip matane tok. Tambah dadi bojomu. Enggak le sinyal kok mbok celatu. Anak yang ngono gelek no sinyal nek bengi anake wayah turu nang Fatihah sebutan jenenge. Apa ngono nang Fatihah terus wacakno Al-Insyirah alam nasroh ing ping 10 terus wacakno Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7 nanti sebulno mbon-mbonane. Beres. Oh. Mergo kula sampean niku gak iso. Ojo digarap dhewe, gak iso digarap dhewe. Tambah rusak. Lah ya apa carane? Ngajak o sing iso. Sapa sing iso? Gusti Allah. Carane ngajak Allah ya apa? Maca bismillah. Iku berarti kita melibatkan Allah. Dengan membaca bismillah iku berarti padha karo sampean ngajak Gusti Allah. Engko sampean direwangi Gusti Allah. Eling-eling. Tapi sampean lek kate nuturi anak aja lali maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, ibu tak ngomong sampean rungokno ya nak ya. Manut anak sampean engko. Nafsune anak sampean kalah karo hidayahe Gusti Allah. Ngono lho. Bojo ndablek yo ngono, aja lali sampeyan ate ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, lek elenggo sedelo ayo do omong-omongan sing genah, Pak. Bojomu asale kaku kaya apa? Lemes langsung. Eh meneh nanti praktekno. Pokoke bojomu teko wis nang merem-merem nang ngarepe. Sing khusuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fi amin. Melek bojone wis gak ono. Nang teras omah ya rokokan kebal kebul. Pak. Apa? Lek rene, mah aku wis ngerti apa mbok suwuk. Mulane ya wis pokok diklumpukno nang gone bismillah ngono ae lho, Bu. Nggih. Temen ning aja lali maca bismillah. Soale lek sampean atik maca bismillah, insyaallah nafsune sampean ilang. Lek gak maca bismillah, nafsu sing maju. Eling-elingen. Ngeleng-ngelengen. Kae kate omong-omong ambek bojo. Bismillah. Ya aja banter-banter cek gak konangan. Bismillah. Ngono. Ora usah kate ila hadrotin Nabi Mustofa Rasulillah Muhammad. Tambah melayu bojomu. Apa nang ndi, Pak? Mah sik urip mbok tahlili. Lho, sadaro nek kula sampean niku gak iso, mulane njaluk rewang Gusti Allah. Aja digarap dhewe. Ngene lho Bapak Ibu, ngapunten. Aja kaya wong biyen. Wong biyen ya. Wong biyen iki duwe senter. Ngerti senter mboten? Wong kene lek ngarani apa? Ayo sentolo, pantes wong desa. Lho, desa kene iki gak mlebu nang gone peta to? Gak ono-ono peta. Aku sing jadwal sing kapan sing dhisik pirang tahun kepungkur nang gone desa kene iki. Ngetutno GPS. Yo keliru kesasar tekan gone gedhet kono. Gara-gara goleki desa ngene iki, nang GPS iki gak ono. Mulane akhire terus ketemune aku yo nganggo GPS. Dadi GPS nang dashboarde mobil iki gak fungsi. Akhire aku nggunakno GPS, gunakan penduduk setempat. Lagek temok. Desa ora eneng no peta. Wong biyen iki duwe senter, senter sing nganggo baterai iki lho. Yo sentolop sentolop. Duwe malah ana sing ngarani sorot bareng ngono. Duwe sentolop, duwe senter nang murupe iki wis gak benter, mendrip-mendrip. Ngono ku dope sing diselentiki. Malah wong kene nek ngarani percis. Diselentiki tik tik tik, rumangsane gak benter, gak padhang iki perkara kurang selentikan. selawen di dope tik-tik sampai ke banteran protol dope. Lho, sing guyu iki ketara tau mbiyen. Wis dislentiki dope nang pancet gak padang ngurupe. Ngono ku dicopot baterainya terus diganjel dhuwit. Krok krok krok. Wis diganjel dhuwit sik ngurupe gak padang, meneh awan, baterainya dipeme. Nggih. Rumangsane kurang pemean. Lho saiki guru-guru yang akeh sing tiru, duwe murid nakal nang muridnya dipeme. Rumangsane murid nakalnya kurang pemenan. Ya Allah, eling durung oleh sinyal teko Gusti Allah. Mulane ojo digarap dewe, ngajak oh Gusti Allah. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Engko nek wis nggarap Gusti Allah mesti beres. Niku nomor siji. Wong tua, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mangkane Kanjeng Nabi nate ditangleti sahabat. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apalagi amal yang paling utama itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wabirrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua. Sahabat bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apalagi wahai Rasulullah amal yang paling utama? Nabi menjawab, wal jihadu fi sabilillah. Taman masih nyawangi gak kira dikei kero meneh. Yang ketiga, perang, berjihad, berjuang membela agama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini berurutan Bapak Ibu jamaah sekalian. Tiga amal yang paling utama. Ini berurutan. Satu, salat tepat pada waktunya. Dua, berbakti kepada kedua orang tua. Tiga, jihad fi sabilillah. Iki urut, gak oleh diwolak-walik. Diterangno ta tak tinggal mulih. Lek diterangno nyawangno aku, aja nyawang merono gasak sisono. Blenek kamu. Gak wedi kero ngono. Kadung tak dongano luwe elek ngono. Satu, salat tepat pada waktunya. Ibu bapak, salat itu ra'sul ibadah, pokoknya ibadah. Sampai al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir itu ya salat. Kalau Imam Ghazali menyatakan as-shalatu minal ibadati bimanzilati ra'si minal jasadi. Salat dalam ibadah itu kedudukannya kayak kepala bagi tubuh manusia. Nah, kepala ini organ vital paling penting, diarani wong yang mergonok sirae. Disebut manusia karena ada kepalanya. Enggak ada kaki, enggak ada tangan, pokok masih ada kepala masih disebut manusia. Betul? Jadi kaki, tangan, perut lengkap tapi enggak ada kepalanya, bukan manusia. Mulane saking pentingnya sirah, foto KTP, foto paspor, foto apa-apa sing dijukuk yo sirah itu. Yo boleh cara kene bokonge yo garo. Jadi no kecamatan ini meleding kabeh. Lah apa foto KTP dijukuk bokonge. Kepala kan? Itu salat. Terus ala waqtiha, tepat pada waktunya, jangan sampai keluar waktu. Kaya penggaweanmu subuh jam 7:30 ngono. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Aja sampai ngono iku. Lah, ini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tentang kedisiplinan tepat waktu. Ini ajaran kedisiplinan. Islam itu agama yang sangat menganjurkan kedisiplinan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni maneh. Islam sangat menekankan kedisiplinan. Cuma sayang, kebanyakan umat Islam itu terserang penyakit yang lumayan kronis dan berbahaya. Satu, namanya penyakit kudis. Dua, kurap. Tiga, kutil. Empat, kusta. Sebabnya apa? Sebabnya kuman. Kudis maksudnya kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kusta, rakus has harta. Sebabnya apa? Kuman, kurang iman. Ngene iki angel ngene iki, mulane larang. yang murah yang modinmu kan ceramah dhewe. Ora usah ngundang aku. Iki wayahe musim pandemi sekan, soalnya akeh sing di pandemi. Andani kok. Wes. Wes ngaji ae pokoke selamat kabeh, muga-muga selamat kabeh. Nomor 1 apa mau? Lho lali to. Kudis. Iki kaya kaya jenis penyakit kulit. Padahal ya ngene iki jenenge ilmu tatik mato. Sak Indonesia sing duwe mu aku tok. Mulane larang. Kudis, kurap, kutil, kusta. Loh, kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti, rakus harta. Pertama kudis, kurang disiplin. Wong Islam ini rapate disiplin. Ini kelemahan, mohon maaf banget. Padahal agama itu sangat menganjurkan tentang kedisiplinan. Bahkan rukun Islam yang 5 itu semua mengajarkan tentang disiplin. Ayo dibuktekno, rukun Islam pertama napa? La haula wala quwata illa billah. Wis rayu oon. Mangkel aku. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, itu disiplin tauhid, disiplin akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini disiplin tauhid, disiplin akidah dengan sepenuh keyakinan. Mengiktikadkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung datang panjenengan ya Allah, kula nyembah, kula ibadah. Namung datang panjenengan ya Allah, kula nyuwun pitulungan. Wes aja sampai iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nyembah nang Allah tapi njaluk tulungin nang dukun, enggak oleh. Muhammadur Rasulullah, meyakini dengan sepenuh keyakinan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi lagi. Mulane Bapak Ibu jamaah, kapan ono sing ngaku-ngaku dadi nabi, wis aja ngandel. Walaupun jenggote dawa-dawa 700 meter, jubah kaya Batman. Wes ojo katik dipercaya. Niki penting kula aturno. Soale ngapunten, masyarakat kita itu masyarakat yang lumayan latah. Gampang katut. Masyarakat kita iki modele ngono. Gampang katut-katut. Ana wong rada aneh sithik dianggap wali. Apa meneh Jombang eneng ponari geger nang donya. Wong kok dibleduki watu. Gara-gara ponari jobku sepi ya. Lepiye pasienku moro rono kabeh. Le, wong Indonesia ngapunten, latah gampang katut, ono aneh sithik dianggap wali, aneh dikit dianggap wali. Ngono ku pengikute yo ono. Memang masyarakat kita ini modelnya kayak daun kering. Wong masyarakat kita ini modelnya koyo godhong garing. Rungono, godhong garing iku godhong sing gak teles. Yo godhong garing. Godhong garing iku modele lak ngene sih. Dikelumpukno gampang, sapone dikelumpukno gampang, srek nglumpuk. Tapi engko nek wis nglumpuk suarane mesti kemresek, ancane godhong garing. Wong Purwoja kene iki lak ngono, dikelumpukno ana pengajian, nglumpuk gampang, nglumpuk. Tapi nek nglumpuk ini mesti kemresek. Wong diceramahi malah ngrasani sing ceramah. Lah kaya kudung ping ambek kudung ireng ngrasani aku. Aku ngerti kok dirasani. Saiki wonge mundak lemu ya jare. Pinggire ya. Iya, tapi mundak resik, mundak ganteng. Makasih. Tapi aja mbok bandingna mbok wong kae. Halo. Ya sing ngono iku, masyarakat kita sing ngono iku. Dikelompokno gampang kon kelompok ngumpul. Dikon ngumpul, gampang nek terima dikon ngumpul, gampang pol. Apa maneh wong wedok. Dikei seragam kon kelompok pol gampange. Tapi ngono wis ngumpul. Kemersek ancane godhonge garing. Jamaah tahlil yo melo, tapi nang gone tahlilan yo kemersek. Wong lha sing ngimami iki petentengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaitane yo melo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembisi kantane mbek dijawele. Bojone Mbak Ti jare katut uwang iya to. La ilaha illallah sitenyot. aku ya lagi krungu iki kok. Illallah. Iya, wong biasane lewat ngarepe omahku aku ora tau ketok iki saiki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mangkane kesuk ono pasar aku ketok kok dhewean biasane karo bojone. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlil ganda campuran nih ngono. Kemresek. Kon ngumpul sih gampang, tapi lek ngumpul kemresek godhong ga. Godhong ga. Terus mana? Senajan ngelompok, godhong garing itu gak kena digendeli. Lek digendeli, remuk. Mulane wong desa kene kon puk jirang arah iso. Jajal ana pilih-pilihan yang kon puk ji dadi siji, rang arah. Wis dikandani karo kiai lho, kiai sing ngandani. Sok pilihan iki. Pilihan, ayo milih calon iki yo. Sing diomongi wong 15. Sing rolas sing ngomong, ngapunten yai, kula mau nangsal dum-duman keng mriko. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Aiso diikat remo, ancane godhong garing. Terus godhong garing iku gampang kobong, mudah terbakar. Ini masyarakat kita mudah terprovokasi. Gampang nompo berita-berita hoax, gampang nompo wis ngono iku. Mulane hati-hati. Nek ana wong sing aneh-aneh ngaku dadi wali, wis gampang-gampang percaya. Kuwi wali tenan iku. Wong jubahan terus ndase diubel-ubel gombal kok. Langit mangger ndase diubel-ubel gombal wali. Lha bojomu kate ngedos iki berarti wali. Wong bojomu lek kate ngedos yo ndase diubel-ubel gombal. Gregetno wong ya. Ojo gampang kebujo, ngono lho. Woi, yo kiai iki umumnya surbanan, tapi gak kabeh sing surbanan ku kiai, ngerti? Woi, uyah iki umumnya asin, tapi gak kabeh sing asin iku uyah, nyatane umbelmu ku yo asin ngono. Ngono lho. Emas iki umumnya kuning, tapi gak kabeh sing kuning iku emas. Lah nek kabeh sing kuning emas, berarti sampean anggere isukno WC kae ngetokno emas. Greget no. Kudis kurang disip. Ayo disiplin ditegakkan, disiplin ditegakkan. Dua, kurap kurang rapi. Masyarakat kita itu soal kerapian, ketertiban, kebersihan. Mohon maaf, umat Islam itu kadang kalah sama umat yang lain. Ngapunten ngapunten nggih, ngapunten, ngapunten. Ngapunten tempat ibadah contohnya. Ya, tempat ibadah umat lain, saudara kita yang beragama lain itu rapi-rapi, tertib-tertib, bersih-bersih. Gereja yang roto-roto ambune wangi-wangi, sedep-sedep. Ayo sampean mlebu nang jedinge masjidmu. Pesinge fiddini wad dunya wal akhirah. Ini pesing 27 derajat. Masjid iki kadang gak dijaga kebersihannya. Ana telek tikus, telek cecek yo gak disuceni, dibundri kapur wer nang ditulisi awas telek. Boh. Ironi sekali, ngapunten. Umat Islam sakit, tapi berobatnya ke rumah sakit yang bukan milik umat Islam. Ya ada sih rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang fungsinya berubah jadi rumah Islam sakit. Ironi ketika anaknya orang Islam harus cari sekolah yang favorit, sekolah yang kualitas di sekolah-sekolahan yang bukan sekolah milik Islam. Ngapunten, ya kita yang punya TPQ, Madrasah Diniyah, tapi sing akeh nasibe ya la ya mutu wala yahya, tidak bermutu mergo kekurangan biaya. Sing sugih medit-medit dirungokno apa ora to? Kutil kurang teliti. Yang punya teori kita tapi yang mempraktekkan malah orang lain, yang punya trik kita tapi yang action malah orang lain. Kita punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. An-nadzafatu minal iman. Itu soal kebersihan toh. Harusnya Indonesia yang jumlah penduduk beragama Islamnya tertinggi sedunia, paling bersih mestine. Tapi kenyataannya ngapunten. Kota terbersih di dunia ini Tokyo sama Singapura. Ayo, kota yang paling kumuh dan jadi langganan banjir adalah sapa ngomong Bojonegoro? Dia nyilek lambemu sedilu samplok no cagak kira harus yang ceramah wong Bojonegoro. Bojonegoro itu menyumbang minyak mentah dengan prosentase tertinggi di Indonesia. Aja wawa-wawa tak gasak pisan kok. Kuwi ora eneng minyak teko Bojonegoro Indonesia kekurangan BBM. Nono sembrono Bojonegoro. Iki kayu jati apik-apik teko Bojonegoro iki. Iki. Ana kayu jati berasal dari Jombang, ra ana. Ana. Bergetno. Bojonegoro iki.